Mitra bisnis sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menyebutkan beberapa faktor yang membuat Indonesia dinilainya tidak siap dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang pasti akan bergulir pada akhir tahun ini. Menurutnya, jika pimpinan eksekutif tidak segera merapatkan barisan kabinetnya, serta tidak segera melakukan persiapan sesuai dengan amanat konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia secara baik serta benar, maka Indonesia pasti akan kalah bersaing dalam era masyarakat ekonomi ASEAN yang membuat kawasan ASEAN menjadi borderless untuk beberapa sektor ekonomi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan tersebut, inilah perbincangan Pas FM bersama Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. MEA sudah di depan mata. Lantas apa yang bisa dilakukan sektor usaha untuk menghadapinya jika pemerintah tak juga siap? Ini kan suatu keniscayaan MEA ini. Ya. Kita nggak bisa mundur lagi. Jarum jam itu nggak boleh diputar. Kita nggak siap. Lalu kita mau apa terus kalau nggak siap gitu. Nah. Jadi selama ini orang hanya bisa menghimbau para politisi. Diamlah, tenanglah, biar kita bisa kerja, biar presiden bisa kerja, kita semua bisa kerja, gitu. Tapi kan sudah terbukti, mana ada orang sedang berkelahi, diajak, diimbau-imbau. Kalau ini nyangkut triliunan, ya siapa yang mau? Nah, apakah himbauan untuk menyatukan barisan tidak cukup, Pak Her? Nah, ada, bukan diimbau-imbau, harus kerja keras, harus ini. Contoh tadi untuk sertifikasi insinyur aja, wakil-wakil dari Indonesia, insinyur Indonesia itu tidak didampingi oleh pengambil keputusan. Karena apa? Pengambil keputusannya masih bingung. Pendidikan tinggi itu digabung sekarang dengan Ristek, itu wewenang dirjen apa, di mana yang akan menghasilkan sertifikasi seperti itu, atau di instansi yang mana, itu nggak jelas gitu. Itu satu hal. Belum lagi banyak hal yang lain. Ini nanti untuk trafficking, smuggling, segala macam itu untuk jaringan internasional. Nah, kalau tidak, akibatnya apa? Kita jadi pasar narkoba aja terus gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.